Wis ganteng pinter maneh. Thank you. Selamat sore semuanya. Bojonegoro tangannya diangkat semuanya yo. Hey, Bonaka. Salaman. Ya. Sudah tadi. Ya sudah kiri. Sebelah kanan ibu, ya bapak, ya, apa? Coba nyanyi semuanya bareng-bareng ya. Coba suaranya Marco, 1, 2, 3. Hangson karep no apa? Bisa. Yang keras lagi, selak. Tapi kenen di mana ceritane wes sedo saiki riko wes sing ono di kawang dia. Asik suaranya, nyanyi bareng-bareng yo, lagi ya. Yo yo yo. Hason karepno diso ambil. kasih tepuk tangannya yang meriah mana dulu dong.